Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر الإخوة rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Dan berikutnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala akan membawakan yang berkaitan tentang atharudz dzunub wal ma'asi, pengaruh negatif yang pasti tentunya dari dosa-dosa dan kemaksiatan terhadap hati ataupun fisik kita. Artinya yang paling pertama akan merasakan pengaruh daripada dosa adalah hati. Itu yang paling pertama. Keterkaitan amalan tentunya dimulai dari hati. Sehingga yang paling berpengaruh, yang paling terpengaruhi tentunya adalah hati. Di antara yang akan berpengaruh pada hati, faminha yang pertama hirmanul ilm, akan terhalangi orang ini dari kemuliaan ilmu agama. Sulit untuk attafaqquh fid din, sulit untuk mempelajari dan memahami ilmu agama. Dan beragam bentuk yang menjadikan seorang ini akan terjauhkan dari ilmu agama. Karena kenikmatan seorang muslim ketika Allah mudahkan untuk membekali kehidupannya dengan ilmu agama, Allah mudahkan untuk berhubungan dengan para ulama, Allah mudahkan untuk mendekat kepada para ulama. Ini karunia Allah. Alangkah bahagianya tentunya umat yang dekat dengan Rasulullah, yaitu para sahabat. hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup di masa turunnya wahyu. Dan para ulama warasatul anbiya, juru waris para nabi. Para ulama warasatul anbiya, sehingga ketika seorang hamba Allah dekatkan dengan ilmu, dengan para ulama rabbani, jalan untuk mendapatkan ilmu semakin Allah mudahkan, hati semakin dilapangkan. Semoga yang seperti ini masuk dalam firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Tapi ketika terhalangi dari ilmu agama, maka kita waspada. Maka sampai para ulama itu menyebutkan, karena memang ilmu itu fadilah, keutamaan. Bagaimana ingatkan untuk kita, kalau bisa menjadi seorang alim yang amil, kita berupaya untuk menjadi seorang alim. Kalau tidak mampu, kita berupaya untuk menjadi talibul ilm. Atau paling tidak tentunya, kita mencintai para ulama, mencintai ahli ilm. Ini paling tidaknya tentunya. Karena dengan mencintai dan mendekat kepada ahli ilm, kepada para ulama, akan ada kebaikan yang dia dapatkan. Apakah dengan nasihat yang selalu hidup, peringatan, atau perkara-perkara yang manfaat? Kemudian kata beliau, fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalb wal ma'siyatu tudfi'u dhalika an-nur. Ingat, ilmu itu laksana cahaya, cahaya yang Allah berikan di hati seorang hamba, fil qalb. Lain halnya kemaksiatan yang memadamkan cahaya itu, tidak akan bisa ketemu. Tidak akan bisa ketemu. Tidak akan seorang yang mencintai lagu-lagu dan musik, di hatinya tumbuh rasa cinta yang mendalam terhadap Al-Quran. Tidak akan. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam Nuniyahnya, hubbul Qur'ani wal alhani la yajtami'ani. Tidak akan mungkin terkumpul rasa cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada alhan, kepada lagu-lagu. Tidak akan mungkin. La yajtami'an, tidak akan bisa berkumpul. Cahaya tidak akan bisa dikumpulkan. Dengan sesuatu yang akan menjadikan hati ini gelap. Makanya kita bisa mengukur secara umum sejauh mana karunia Allah kepada kita dengan kita melihat sejauh mana interaksi kita dan upaya kita untuk hidup dengan ilmu agama. Yang sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan pertolongan yang akan Allah berikan kepada suatu umat ketika mereka kembali kepada ilmu agama. Idza tabai'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa radaitum biz zar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu Allah hatta tarji'u ila dinikum. Ini syarat. Syarat untuk kita mendapatkan pertolongan dari Allah, kembali kepada ilmu agama. Bagaimana mungkin akan turun tentunya mafhum daripada hadis? Bagaimana mungkin akan turun pertolongan Allah? Interaksinya, perniagaannya dengan riba, al-'inah secara umum tentunya. Maknanya adalah bir-riba Belum boleh lagi tentunya terpesona lalai dengan peternakan, pertanian, meninggalkan jihad dengan seluruh maknanya. Sallallahu alaikum dhullan. Allah akan berikan kehinaan kepada umat yang seperti ini. Tidak akan Allah angkat kehinaan sampai hidup ilmu. Dan subhanallah, kalau kita melihat kekuatan hafalan dan menjaga hafalan selalu dikaitkan dengan sejauh mana dia berupaya meninggalkan kemaksiatan. Sejauh mana upaya dia meninggalkan kemaksiatan. Berikutnya, wa minha hirmanur rizq. Orang ini akan terhalangi daripada rizq yang membawa kemanfaatan. Paling tidak orang ini akan dihilangkan sifat qanaah. Sifat qanaah. Karena kalau orang memiliki Allah berikan kekayaan hati, itu rezeki yang masya Allah. Sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kebahagiaan untuk kita, itu adalah rezeki. Tidak harus harta. Sebagaimana tadi pagi kita ingatkan, kita bisa mendapatkan seorang istri yang perhatian dengan kita, cinta kepada kita, cinta kepada suaminya, perhatian dengan suaminya, peka dengan kebutuhan suaminya. Ini rizki. Ini dikatakan rizki. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati Khadijah, "Inni ruziqtu hubbaha." Inni ruziqtu hubbaha. Sungguh aku diberikan rizki oleh Allah dari rasa cinta Khadijah terhadap diriku. Masya Allah. Ketika seorang wanita benar-benar mencintai untuk suaminya, tidak ada yang diharapkan untuk suaminya kebaikan, tidak ada yang diinginkan untuk suaminya kecuali sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Ini rezeki. Sehingga jangan terfahami bahwa rizq di dalam hadis hanya bersifat harta. Ini yang perlu kita ingat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Musnad, "Innal 'abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibu." Ada kalanya seorang diharamkan dari rezeki yang baik, yang mendatangkan kebaikan, akibat dosa yang dia lakukan. Kalau kembali kepada kehidupan rumah tangga, suami tidak betah di rumah karena mungkin dia mulai mendapatkan interaksi yang kurang baik dari istrinya, atau istrinya melakukan sesuatu yang setiap berjumpa kurang menyenangkan, seakan-akan serba salah apa yang dilakukan oleh istrinya, atau yang mendapatkan istri yang tidak perhatian, cuek kepada keadaan rumah. Jangan langsung mengarahkan tangan telunjuk kita kepada istri kita. Mungkin sebab kita, mungkin disebabkan kita sehingga rezeki ini tidak memberikan kemanfaatan untuk kita. Disebabkan oleh kita. Makanya subhanallah, orang yang menjaga hubungan dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan hamba ini. Ini kalau skalanya tentunya kita bawa kepada sebuah kehidupan keluarga. Karena istri adalah rezeki yang masya Allah. Bahkan istri yang salehah rezeki yang sangat mahal. Karena dikatakan khairu mata'id dunia, sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salehah, mengalahkan kemewahan apapun. Kebahagiaan suami akan jauh sangat terasa. Benar-benar rizki yang sangat membawa kemanfaat, mengalahkan segala-galanya. Sekiranya mungkin di rumahnya, di garasinya ada beragam mobil yang mewahnya, Tapi kalau dia mendapatkan rezeki yang seperti ini, masya Allah. Sebaliknya, kalau dia mendapatkan istri yang saleh, subhanallah. Makanya para ummahat, alangkah baiknya mereka berupaya untuk memposisikan sesuatu yang terbaik untuk suaminya, yang mendatangkan kebaikan untuk keluarganya. Singkat kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, kama anna taqwa Allah majlabatun lirizq, fatirku taqwa majlabatun lilfaqr, famastujliba rizqun bimithli tarkil ma'asi. Subhanallah. Kata beliau, takwa kepada Allah merupakan sesuatu yang akan, atau amalia yang akan mendekatkan kepada karunia Allah, rizki. Fatarku takwa, menyia-nyiakan ketakwaan kepada Allah, majlabatun lil faqr, seakan-akan dia mengundang kefakiran pada dirinya. Dan makna al-faqr tidak harus dalam keadaan dia tidak punya harta. Itu salah satu maknanya. Tapi bisa jadi dia kaya. Hitungan finansialnya mungkin berlebih. Tapi Allah berikan faqr pada hatinya, sehingga tidak ada kebahagiaan bahkan dengan apa yang ada dari beragam fasilitas. Maka kata beliau, famastujliba rizqun, tidak ada cara untuk mendatangkan rezeki yang baik yang sepadan dengan upaya seseorang untuk meninggalkan kemaksiatan. Kata beliau, masya Allah, kalau ini mengiringi langkah usaha kita, kesadaran kita di dalam kita mencari ma'isyah, mata pencaharian, sekiranya ini yang mengiringi langkah kita, masya Allah. Akan banyak ada perubahan yang mungkin Allah bimbing, Allah jadikan istrinya menjadi istri yang semakin baik. Allah jadikan anaknya juga demikian. Sehingga subhanallah, dia merasakan apa yang dikatakan oleh Nabi, al-ghina ghina al-qalb, kekayaan itu adalah hati yang kaya, kekayaan hati, kemampuan untuk qanaah dan bersyukur ini mengalahkan segala-galanya, mengalahkan segala-galanya. Berikutnya, wa minha, akibat daripada kemaksiatan, kata Imam Ibn Al-Qayyim, wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbih. Akan ada sesuatu yang kering, yang didapatkan seorang hamba pada hatinya. Kering. Dia akan merasakan rapuh, lemah. Yang berimbas bentuk wahsyah ini tidak bisa menikmati ibadah. Tidak bisa menikmati ibadah. Ada wahsyah. Seakan-akan dia merasakan hatinya ini kering, rapuh. Ada kala dia menyadari, saya ini bagaimana, saya terasa seakan-akan kosong kehidupan saya. Tapi karena dia ada upaya, itu hanya menjadi terus beban dalam kehidupan, yang pada akhirnya hanya akan membawa orang yang mungkin stres. Walayyadzubillah, nanti sampai pada tingkatan bisa jadi orang ini apa? Majnun. Gila. Nasallallahu salama. Ini akibat kemaksiatan. Akibat kemaksiatan. Dan pasti seorang akan merasakan akibat daripada dosa, dia akan merasakan. Orang kalau masih merasakan hatinya itu sakit, satu sisi bersyukurlah kepada Allah. Allah masih ingatkan kita untuk merasakan agar kita kembali kepada Allah. Kita bukan bersyukur karena kemaksiatan, bukan. Tapi masa ada kata hati yang mengajak kita untuk bertafakkur, bertaakul dengan kondisinya. Sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, rapuhnya hati ini yang sehingga menjadikan dia berjarak antara dia dengan Allah, ini tidak bisa menjadikan apapun fasilitas yang dia miliki menjadikan dia tenang. Tidak akan bisa. Yang ada akan galau terus. Atau untuk menyingkirkan perasaan seperti ini, dia ceburkan dalam kemaksiatan untuk bisa dia tersenyum, untuk dia tertawa. Dia ceburkan dalam perkara-perkara yang tidak bernilai dalam kehidupannya. Masyaallah. Maka sampai beliau katakan, sekiranya semua kelezatan dunia, fasilitas yang bisa dia gunakan dari beragam nilai kekayaan yang tinggi, tentunya tidak akan mencukup, tidak akan bisa memberikan kesegaran rohani baginya. Ada kalanya kita ini dininabobokan dengan tontonan-tontonan kaum muslimin, saudara-saudara kita. Adakah dininabobokan dengan sebuah kebahagiaan yang semu, hidup suami istri dengan tontonan, tidaklah istri yang memakai jilbab dengan pakaian seronok seperti itu, bergandeng tangan, jalan di luar, makan bareng, kemudian nyanyi, berkaraoke, seakan-akan itulah kebahagiaan. Walaupun setelah itu dia akan merasakan kering ketika kembali beraktivitas, seakan-akan waktu bahagia itu berbatas waktu hari minggu saja, seakan-akan kebahagiaan itu seakan-akan dia olahraga bersama istrinya yang memakai, mohon maaf, hot pants umpamanya, lari bersama suaminya. Orang pun masya Allah, bahagia banget keluarga itu, olahraga bareng, masya Allah. Ditontonkan seperti ini, kenapa? Karena memang itulah yang mungkin secara instan bisa dirasakan dan bisa ditawarkan kepada umat ini. Ini akibat tentunya kemaksiatan. Dan ketika kita mulai merasakan kelezatan dengan kemaksiatan, dan memang lezat tentunya, tapi ketika kita mulai merasa untuk membutuhkan perkara itu, maka waspada. Apalagi ketika dia sulit untuk keluar dari jeratan kemaksiatan. Wa nasallallahu alaihi wasallam. Tapi pun demikian, kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang memiliki wahsyah ini, asal muasalnya, wa hadha amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbihi hayatun. Sebenarnya hati orang ini masih ada kehidupan, masih ada api, walaupun redup masih ada api. Dia masih merasakan. Mungkin ada kalanya orang itu berkata, saya merasakan hati saya kering. Kalau kita tanya, bapak rajin menjaga sholat di masjid, itu. Ya, kadang-kadang sehari ada lubangnya 2 kali, subuh umpamanya, asar. Kalau demikian, bagaimana akan mendapatkan hati yang tenang? Sebenarnya solusi sudah ada di hadapan matanya. Kadang-kadang bersyukur tapi salah ya. Alhamdulillah walaupun lubang-lubang katanya. Seperti ini ingin mencari ketenangan. Tapi subhanallah, paling tidaknya di hatinya itu masih ada apa? Haya. Lainnya kalau hatinya sudah mati, kalau sudah mati tidak akan terasa. Wahsyah ini sudah bahkan dia akan menjadikan sesembahannya adalah hawa nafsunya. Waliyahubillah. Sesembahannya kepada hawa nafsunya. Wa nasallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, kalau tadi dia merasakan berjarak sehingga merasakan kering, yang dia rasakan antara dia dengan Allah merasa berjarak dalam arti tentunya dia merasakan rapuhnya hati dia. Berikutnya, al-wahsyatul lati tahsulu bainahu wa bainan nas wala siyama ahlul khairi minhum. Ini yang harus kita garis bawahi. Pengaruh daripada dosa akan menjadikan orang ini minder, berjarak antara dia dengan saudara-saudaranya, terutama dengan ahlul khair. Dimulai dengan saya enggak pas kalau berjalan sama si fulan. Seharusnya kalau dia menginginkan kebaikan, dia berjalan dengan orang-orang yang baik. Saya ini sudah banyak dosa, sudahlah, malu saya berjumpa dengan si fulan. Dimulai dengan perkataan-perkataan demikian. Ini wahsyah. Merasa tidak nyaman, malu apabila dilihat oleh saudaranya, yang akhirnya mulai menjauh dari kawan-kawannya. Awal muasalnya adalah hukuman dari Allah. Pengaruh dosa pasti seperti ini. Seorang yang lama tidak muncul di peredaran ikhwah umpamanya, seumpamanya. Biasanya menyendiri umpamanya, tiba-tiba muncul umpamanya. Malu. Dia merasakan ada sesuatu yang berjarak antara dia. Dan memang demikianlah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wama tanakara minha ikhtalaf, kata Nabi. Ruh itu tentara Allah, tentara-tentara Allah yang sudah dibariskan. Kalau mereka saling mengenali, maka akan saling berhubungan, berkaitan. Ruh-ruh yang baik akan sangat mudah mengenal dan menyatu dengan orang-orang yang baik. Makanya, ma'asyar al-ikhwah, apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, pelajaran yang besar bagi kita. Ketika kita mulai berjarak hubungan kita, alasan apapun, ada kalanya syaitan itu memberikan sesuatu yang seakan-akan itu alasan yang dibenarkan. Si fulan ini seperti ini. Ustadznya ini seperti ini. Dicari kesalahan-kesalahan ataupun poin-poin kesalahan yang pada akhirnya dijadikan dia hidup menyendiri. Tidak sadar ada kalanya itu adalah pengaruh daripada dosa. Benar, kita enggak maksum. Tapi apapun keadaannya, kalau kita mulai merasa berjarak, dijauhkan dari ahlul khair, dari orang-orang yang punya ilmu, dari orang-orang yang saleh, dari orang-orang yang taat, dari orang-orang fuqara yang taat, apalagi seperti sebagaimana mereka. Kalau sudah mulai dijauhkan dari yang seperti ini, hendaknya kita mewaspadai. Makanya subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menikmati berinteraksi dengan para sahabatnya. Bahkan sangat lebih menikmati ketika berinteraksi dengan para fuqara. Ini hati yang memang kita harus upayakan. Kita sadar tentunya kita teramat banyak memang pakaian dosa yang kita kenakan. Tapi tentunya dengan kita memperbanyak istighfar, dan kita ingatkan saudara kita untuk banyak istighfar, maka insya Allah ini akan menguatkan hubungan kita, sehingga saling mengingatkan dalam permasalahan yang baik. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyingkap sebagaimana beliau kata, yang sebagaimana yang tadi kita ingatkan, adanya wahsyah ini menjadikan dia tidak mau duduk dengan kawan-kawannya, sehingga hilang. Sampai kata beliau, paling tidak kalau dia duduk di dalam sebuah majlis, dia mendapatkan barakatul majlis, keberkahan, kemanfaatan ketika kita duduk di sebuah majlis umpamanya. Ini minimalnya, katakan mungkin kita menuduh fulan, kalau duduk sama dia saya demikian, fulan demikian, fulan demikian. Katakan iya dari apa yang ia katakan, kemudian tinggalkan, dia telah hilang barokah berjamaah dan bersabar. Demikian diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Hurima barakatul intifa'i bihim. Yang pada akhirnya pelan tapi pasti, wa qaruba min hizbi syaitan. Sehingga mulai dengan alasan, oh si ikhwan ini mulai demikian, si ahfulan demikian, udahlah saya enggak mau bergaul sama mereka. Lebih baik bergaul dengan orang-orang awam, enggak menyakiti hati katanya. Mulai pertama ke pasar, kenalan tukang parkir, duduk minum kopi di pasar bareng. Terus akhirnya jadi orang pasar, bukan orang pasar pedagang ya. Kalau pedagang masya Allah. Nah, maksud orang pasar tentunya saya tidak menyalahkan pasarnya. Tingkah lakunya sudah berubah. Awalnya apa? Awalnya sebagaimana mungkin syubhat bagi kita. Oh, si fulan ini seperti ini. Anak enggak senang kalau lihat dia. Fulan seperti ini. Ustaz-ustaznya seperti ini, saya enggak suka. Akhirnya sukanya sama siapa? Orang pasar. Dia bisa bersabar dengan kesalahan-kesalahan yang ada di pasar, tapi enggak sabar dengan kesalahan siapa? Kalau dia seperti ini, harus kita curigai. Harus kita curigai diri kita. Tidak perlulah kita menuding orang lain, karena kita bukanlah maksum. Lebih baik kita membenahi diri kita. Semoga Allah memberikan kebaikan dan memberikan cahaya pada hati kita. Dan yang paling atau yang bertambah problem bagi orang ini, wa taqwa hadhil wahsyah, wahsyah ini semakin kuat, hatta tastahkima, sehingga seakan-akan ini menjadi remote yang mengatur kita. Kerapuhan hati kita ini akhirnya yang menjadi apa, yang menjadikan atau yang mengontrol langkah kita, sikap kita, pilihan kita, keadaan kita. Sehingga fataqa'a bainahu wa baina imra'atihi wa waladihi wa aqaribihi wa bainahu wa baina nafsihi fatarahu mustawhishan min nafsihi. Akhirnya dia merasa berjarak dengan istrinya. Allah hukum seperti itu. Enggak dekat dengan anaknya. Anaknya enggak dekat. Mencium anaknya itu sangat berat. Subhanallah, orang beragam, orang ingin menyingkap, kenapa Islam demikian perhatian dengan anak kecil. Subhanallah, mengagumkan, menakjubkan memang. Mungkin dia adalah hikmah sekian banyak. Ya, katakan kalau seandainya benar dari penemuan-penemuan hikmah, orang tua yang sering bergaul dengan anaknya, itu biasanya keadaan anaknya lebih cerdas, lebih baik. Subhanallah. Mungkin ini hikmah. Dari sekian banyak hikmah yang memang Islam mengajarkan bagaimana kedekatan kepada anak. Istri, anak itu bukan emas. Tentunya lebih mahal daripada emas, lebih mahal daripada permata. Tapi kalau emas dan permata ada kalian kita jaga, kita perhatikan, Kenapa tidak demikian dengan rezeki yang ada di hadapan kita yang lebih berharga, istri kita dan anak kita? Maka tatkala mulai ada jarak antara dia dengan istrinya, mulai tidak bisa dekat dengan anak, dalam arti sulit untuk dia memberikan betul-betul kasih sayang yang menunjukkan seorang ayah sangat cinta anaknya, menyayang anaknya, menggendong anak itu seperti aduh berat umpamanya. Dalam keadaan coba Nabi, sabarnya Nabi menggendong anaknya sampai kadang-kadang naik di pundaknya di waktu sholat lagi, subhanallah. Tapi kasih sayang Nabi demikian mendalam. Makanya kalau kita mendapatkan hal yang seperti dalam arti mulai terjadi jarak, anak pun tidak merasa dekat dan tidak merasa nyaman lihat ayahnya, lihat abinya. Hati-hati. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, bisa jadi itu hukuman. Lebih-lebih lagi ketika wahsyah ini terjadi bainahu wa bainal nafsi, antara dirinya, hatinya dan dirinya. Artinya betul-betul dia merasa kosong kehidupannya, menjadikan dia linglung, kering, sangat kering kehidupannya, sehingga ada kalanya dia sendiri takut pada dirinya. Sehingga hal ini tentunya akan semakin kuat, dan pada akhirnya tentunya yang paling parah seperti yang kita katakan tadi, akhirnya menjadi stres, gila, sudah. Ini bahaya. Waqala ba'du salaf, berkata sebagian para salaf, kalau sekiranya ini diceritakan oleh para ulama Rabbani, maka bagaimana kita? Para ulama Rabbani itu berkata, inni la'asillaha fa'ara dhalika fi khuluqi dabbati wa mra'ati. Kalau aku berbuat maksiat kepada Allah, aku lihat pengaruh itu nampak mulai dengan kendaraannya sering problem sampai demikian. Wa mra'ati, istrinya pun mulai bertingkah. Ada sesuatu yang ada kalanya terjadi pada istri, yang semua itu adalah hukuman dari Allah. Coba bayangkan, ketika orang di setiap permasalahan diawali dengan melihat dirinya, itu akan lebih banyak menyelesaikan daripada kita menuding dalam rumah tangga. Lihat kesalahan istri, jangan selalu mengarahkan telunjuk kepada istri. Coba kita lihat diri kita. Adakah sebagaimana yang dikatakan oleh para imamatus salaf, itu dosa dari kita. Istri kita tiap hari di rumah, kita yang keluyuran di mana-mana. Mata kita yang di mana-mana melihat, pulang kemudian tidak nyaman dengan istrinya, marah, mengurahkan telunjuknya kepada istrinya. Kamu demikian, demikian, demikian. Lupa dia. Istri di rumah dari pagi sampai pagi, keluar mungkin belanja sayur di depan rumah mungkin. Matanya jauh lebih terjaga dari kita. Kok kemudian setiap permasalahan langsung menuding istrinya? Ini contoh kecil tentunya. Dalam arti, jangan selalu memulai dalam melihat permasalahan dengan mensikapi yang kita lihat itu salah dari pasangan kita. Bahkan kalau para salaf merasakan imbasnya juga pada kendaraannya. Masya Allah. Karena kalau kendaraan itu berberkah, Masya Allah, nyaman, awet. Mobil sudah usia tua tapi nyaman mengendarainya, Masya Allah. Beli mobil mahal umpamanya, ribet ngurusi, wah ini rusak dikit sekian puluh juta. Akhirnya tidak bisa menikmati, cuma merawat. Tapi ketika Allah memberikan keberkahan kepada daba, kepada kendaraan, Masya Allah nyaman. Ini ciri kata para salaf. Kalau dulu mungkin kendaraan itu identik dengan apa? Unta, keledai atau kuda. Tidak salah mungkin kalau kita kiaskan juga dengan apa yang ada di masa kita. Sepeda motor roda 2 atau roda 4, Masya Allah. Enggak sering problem. Nah. Enggak sering motornya rusak umpamanya. Sebenarnya sudah 4 bulan enggak ganti oli tapi nyaman saja umpamanya, Masya Allah. Bukan berarti kemudian kita enggak ganti oli ya. Jangan sampai nikmat tidak dijaga. Nah. Tapi sisi keberkahan Masya Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Berikutnya, wa minha, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, akibat daripada dosa, ta'siru umurihi alaih, fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu au muta'assiran alaih. Dia akan mengalami beragam problema yang tidak mendapatkan solusi. Ini hukuman. Permasalahan yang tidak berujung terus, tidak pernah selesai. Ini cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasakan dia memiliki urusan tidak pernah kelar. Ini tanda. Dia mencari solusi, tidak pernah ketemu, kata beliau. Mughlaqan. Tidak hanya ketemu, bahkan sulit untuk sekedar mencari jalan keluar, sulit. Karena kalau dia bertakwa kepada Allah, jaminan orang yang bertakwa kepada Allah sebagaimana Allah ingatkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja," jalan keluar. Berarti ketika sulitnya kita mendapatkan solusi, kurangnya hubungan kita dengan Allah dan pengaruh dosa yang pasti. Berat ya kuatlah pengaruh dosa. Jangankan kita, coba dalam firman Allah, alam nashrah laka sadrak. Lanjutkan. Kemudian, alladhi anqadha dhahrak. Coba terjemahkan. Ustaz, coba terjemahkan tadi. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ya. Ya. Ini kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba lihat. Ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kemudian? Ya. Dosa-dosamu telah digugurkan Allah. Coba akibat daripada dosa. Kalaulah tidak Allah mengampuninya, apa? Alladhi, ya. Yang akan bisa menghancurkan punggungmu. Bayangkan. Sekiranya Nabi membawa beban dosa itu, anqadha dhahrak, demikian Allah ingatkan, tidak hanya memberatkan, akan menjadikan runtuhnya punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengaruh dosa. Tapi Nabi adalah ma'sum. Ini dikatakan sekiranya Allah memberikan akibat dosa secara langsung dikumpulkan sesuai dengan dosa kita, subhanallah, berat. Maka ini sebutnya adalah bagian-bagian yang paling tidaknya itu seperti ini. Karena kalau setiap dosa, hukuman adab langsung diturunkan, tidak ada yang bisa tersenyum di atas muka bumi. kesalahan langsung dihukum dengan hukuman sebagaimana azab. Tidak demikian. Ada kalanya Allah beragam bentuk Allah berikan, sebagaimana disebutkan di sini. Ketika seorang mendapatkan sulitnya mencari solusi dari permasalahan, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa minha dhulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Orang ini akan mendapatkan kegelapan di hatinya. Hakikat, benar-benar kegelapan dia akan merasakan. Dan dikatakan kegelapan ini, yahussu bi dhulmatil lail kama yahussu bi dhulmatil lail. Kalau malam hari datang, kita lihat malam hari, oh gelap. Mata kita tidak sebagaimana di siang hari. Itulah orang yang melakukan dosa. Dia akan mendapatkan di hatinya suatu perasaan gelap. Bertambah kuat pengaruhnya, berarti memang bertambah banyak dosa yang kita lakukan. Karena ada sebab, ada akibat. Fa inna ta'ata nuran, karena ketaatan adalah cahaya, wal ma'siyatu dhulmatun, dan kemaksiatan adalah kegelapan. Wa kullama qawiyatu dhulmatu izdadat hayratuhu hatta yaqa'a fil bid'ah wal dhalalat wal umur al muhlika wa la yash'ur. Ketika kegelapan semakin menumpuk, menumpuk, menumpuk, gelap, gelap, kelam, hitam, akhirnya terjatuhkan dalam perkara bid'ah, kesesatan, dan perkara-perkara yang membinasakan dirinya. Wala yash'ur, ada kalanya dia tidak sadar bahwa dia sedang dalam kondisi sebagaimana disebutkan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalq." Kata Ibnu Abbas, tanda kebaikan yang benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, itu akan ada dhiya'an fil wajhi, wajahnya seakan bercahaya, bahagia. Wa nuran fil qalb, hatinya bercahaya. Rizki yang lapang, fisik yang kuat. Dan bahkan dia akan disukai oleh sesama. Wa inna lisayyati sawadan. Demikian pula perbuatan kejelekan, perbuatan dosa itu akan meninggalkan rona hitam di wajahnya. Gelap. Wa dhulmatan fil qalb, demikian pula hati ini akan merasakan sesuatu yang gelap. Wa wahanan fil badan, dan fisik ini menjadi lemah. Oh enggak lemah. Itu para olahragawan fisiknya kuat, dalam keadaan enggak sholat. Bukan seperti itu saja. Dada bidang masya Allah kuat, sehat, berotot. Tapi lemah fisiknya untuk bangun di sholat subuh. Tidak mampu. Untuk mengangkat tangan Allahu Akbar bertakbir itu berat. Lebih berat daripada apa? Mengangkat barbel bagi mereka. Mengangkat Allahu Akbar, berdiri 5 menit. Itu berat. Imam membaca Sabbih isma rabbikal a'la, berat namun sekali. Fisiknya kuat. Nah. Goyang kiri kanan, masya Allah. Lemah fisiknya. Wahnan. Dan ketika lemah sudah Allah jadikan dalam posisi ibadah, lemah interaksi dengan ibadah, bahaya. Karena nafsu itu bertalian dengan kepentingan dan yang memuaskan. Cocok, wah udah, apapun dia lakukan, sebagaimana kemarin yang di masjid Hamzah kita sampaikan, kuat semangat. Wah, malam Senin, bahkan mungkin katakan masih seminggu, ada grup bola yang kita suka, Liga Eropa, Liga Spanyol umpamanya, masya Allah. Ini masih seminggu sudah, kapan ini? Kapan datangnya malam Senin ini? Jam 2 malam tunggu. Kalaupun tidur, pasang apa? Pasang alarm. Belum berbunyi baru bunyi tit, langsung bangun. Nah, langsung bangun. Belum bunyi tit, langsung bangun. Ada semangat, kuat fisiknya. Sedikit pun enggak akan ngantuk karena dia suka. Nonton orang kufur-kufur yang main ini ada kecintaan. Dalam kan jam 2 malam, masya Allah, dia tonton 2 jam, katakan demikian. Jam 2, 3, 4 itu masya Allah. Tapi coba fisik yang kuat ini, bukan bangun jam 2, katakan, bangun pas waktu sholat subuh, pasang alarm. Coba bayangkan, mungkin alarm sudah berbunyi setengah jam gak bangun-bangun. Nah, lemah fisik kita. Kenapa? Gak bertalian dengan kepentingan kita, gak cocok dengan keinginan kita. Kalau sudah demikian, hati-hati. Kalau sudah mulai melemah fisik kita, sholat, kebaikan-kebaikan tidak mampu untuk kita lakukan, ngobrol sehari kuat tapi baca satu juz satu hari lemah, ini sudah kita curigai. Kalau bicara kuat tapi baca Al-Quran satu juz tidak kuat dalam sehari, mulai curigai. Jangan-jangan lemahnya fisik kita pertanda memang itulah hukuman Allah yang mengingatkan kita untuk cepat kembali. Maka jangan dianggap bahwasanya lemahnya fisik akibat pengaruh dosa bukan berarti benar-benar orang ini tidak memiliki vitalitas. Walaupun bisa jadi memang pengaruhnya juga bisa demikian, di antara banyak hukuman Allah. Kemudian berikutnya dikatakan oleh Ibnu Abbas, wa nuqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalq, lemah fisiknya, berkurang rezekinya, tidaklah orang lain melihat kecuali benci kepada orang itu, curiga kalau orang seperti itu. Akibat berikutnya, wa minha anna al-ma'asi tuhinul qalba wal badana, kemaksiatan itu akan melemahkan hati. Lemahnya hati tandanya dha'ful iradah, lemahnya keinginan untuk melakukan kebaikan. Tidak ada keinginan. Harta sudah cukup, tapi enggak ada keinginan untuk haji, keinginan untuk umrah, keinginan untuk bersedekah, keinginan untuk melakukan sesuatu yang dengannya dia akan terjaga dari api neraka, itu enggak ada. Melemah. Ini tanda lemahnya hati. Tidak ada iradah. Enggak ada iradah untuk bisa mendapatkan kebaikan, tidak ada iradah dalam perkara-perkara yang baik semuanya. Sudah sekian lama ngaji, walhamdulillah 3 tahun dia ngaji, tapi kok gak ada keinginan untuk belajar membaca Al-Quran, curigai. Nah, 3 tahun. Kenal, walhamdulillah Allah bimbing kepada sunnah, tapi kok tidak mau belajar Al-Quran. Ini curiga. Gak ada irada. Jangan-jangan ini masih ada hukuman dari Allah. Kalau kita merasakan cepat perbanyak taubat kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah, sehingga muncul kembali kekuatan hati, muncul iradah-iradah yang baik. Karena iradah yang baik dari seorang muslim ketika sudah membentuk dirinya akan menjadi azam, dan ketika sudah menjadi azam, kiranya pun tidak terlaksana, Allah akan berikan kepada orang ini apa yang dia inginkan. Ini iradah. Sebagai kata Nabi, orang yang meminta syahid di jalan Allah, jujur dia meminta, tapi memang tidak ada perang. Di zaman yang seperti ini, mulai di Indonesia, kita minta syahid mungkin seperti aneh. Tapi Allah Maha tahu bagaimana kejujuran jiwa ini. Maka dia ketika minta kepada Allah dengan penuh kejujuran, ketika dia mati di atas ranjangnya, dia fi manzilat syuhada. Walaupun wafat di mana? Mata ala sariri. Wafat di atas ranjang. Kenapa? Iradah. Dimulai dengan ada iradah, ada azam. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yuhaddis nafsahu bil jihad mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang tidak pernah mengajak bicara hatinya untuk ikut jihad di jalan Allah, kalau dia mati, matinya di atas cabang kenifakan, kata Nabi. Wah, ternyata iradah itu bukan perkara yang kecil dalam kehidupan seorang mukmin. Posisi menunggu kebaikan yang memang belum tiba saatnya, itu bukan perkara yang kecil. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana orang yang memohon kepada Allah untuk wafat di jalan Allah syahid, akhirnya di antara mereka ada yang gugur. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَهْبَهُ. Gugur dia di jalan Allah. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ. Tapi ada di antara mereka umat yang menunggu. وَمَا بَدَّلُوهُ تَبْدِيلًا. Mereka tidak menggantikan apa yang ada dalam hatinya. Maka bagi kita, mengerti menjadi kaum, menjadi umat yang memiliki dan mempersiapkan untuk menjadi kaum, paling tidaknya menjadi kaum yang menunggu. Dan Allah Maha tahu. Tapi ini tentunya ketika iradahnya kuat. Tapi kalau sudah tidak kuat, melemah, pertanda ada hukuman Allah. Maka di sini katakan oleh Imam Ibnu Qayyim, tuhinul qalb, lemah hati. Tanda lemah hati apa? Lemahnya iradah. Tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan untuk sholat malam. Tidak ada keinginan untuk berupaya sholat witir paling tidak. Tidak ada upaya untuk menjaga, jangan sampai lepas dalam setiap hari. Sholat-sholat rawatib. Sholat-sholat sunnah. Kalau seandainya keinginan-keinginan seperti ini memadam, hati-hati. Berikutnya kata beliau, wal badan, dan lemahnya fisik. Sebagaimana kita sebutkan. Dan kalau sudah lemah dan dia tidak cepat untuk menyadarinya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, akan lemah, melemah, melemah, sehingga sampai ajal menjemputnya pun tidak ada perubahan. Ini yang paling berbahaya. Insyaallah salam. Makanya di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, وأما وهنها للبدن فإن فإن المؤمن قوته في قلبه وكلما قوي قلبه قوي بدنه وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. Subhanallah. Demikian mendalam Al-Imam Ibnu Qayyim mengajak kita untuk menelusuri perjalanan hati kita. Seorang mukmin puncak kekuatannya itu, seorang mukmin puncak kekuatannya itu ada pada hatinya. Dimulai dengan kekuatan yang ada di hatinya. Dan ketika hatinya ini kuat, qawiyya badanu, badannya akan kuat. Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad mengisahkan keterkaguman salah seorang yang menunaikan salat tarawih di Madinah. Salat tarawih itu panjang di Madinah. Nah, dia lihat dan diceritakan oleh beliau orang cacat, afwan, kakinya satu, tapi sanggup mengikuti sholat yang panjang dengan cara berdiri. Subhanallah. Tentunya fisiknya orang yang kaki satu secara umum lemah, untuk berdiri lama ini masya Allah. Tapi karena jiwanya itu kuat, apa yang mungkin tidak terbenak di pikir kita itu akan bisa terjadi karena Allah yang memberikan kekuatan. Maka adanya, ada kalanya para salaf itu sanggup melakukan sesuatu yang di luar gambaran kita, yang bisa kita katakan saat ini kok bisa umur 70 tahun sanggup loncat. Di Mekah ada orang sampai sekarang masih hidup, umurnya 126 tahun. Itu tawaf masih sendiri, gak dikawal, gak pakai kursi roda. Dia hanya membutuhkan tongkat satu, berjalan tegak. 126 tahun. Kerjanya apa? Kerjanya tawaf. Tawaf 7 kali, sholat, istirahat sejenak, tawaf lagi, sejenak berhenti, tawaf lagi, dari usia 16 tahun. Dari usia berapa? 16 tahun. Mulabis fil haram 116 sana. Dikatakan dia berada di haram beribadah 100. Berapa berarti? 110 ya. Kalau umurnya sana 126 berarti 110 ya. 116. Subhanallah. Semangat menjaga ibadah di Masjidil Haram. Di waktu luang digunakan untuk tawaf. Tidak berhenti membaca Quran, zikir, fit lagi mencari kekuatan dengan zikir. Minum zam-zam, tawaf lagi, subhanallah. 116 tahun. Kita umroh ada kalanya masya Allah, kalau udah panas mau tawaf kembali lagi ke hotel, masih panas. Subhanallah. Karena memang fisik kita kuat memang masya Allah, bekam juga sering insya Allah, tapi ada kalanya lemah karena memang ada kalanya kita sedang menjalani hukuman lemahnya jiwa kita. Kita merasakan, saya merasakan bagaimana ada kalanya subhanallah cemburu kita lihat ada orang sudah tua masya Allah semangat untuk tawaf. Dan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, maka kata beliau dimulai kekuatan itu dari hati, dan ini akan menjadikan kuatnya fisik hamba ini. Coba para sahabat yang berjihad di kota Madinah, usia mereka, masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Madinah, di kota Makkah berapa tahun? Berapa tahun? 13 tahun. Beri ketika hijrah usia beliau berapa? 53 tahun. Coba bayangkan dengan para sahabat-sahabat yang lainnya. Beri ketika perang Badar yang pertama, usia Nabi berapa? Hah? 55 tahun. Masya Allah. Belum para sahabat yang lainnya. Dan ternyata amalan-amalan yang berat yang membutuhkan fisik di saat usia yang sudah seperti ini. Dan sanggup mereka untuk melakukannya. Perintah untuk berjihad bukan ketika masih muda. Bukan ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala nuqatiluhum?" Mumpung masih fit, mungkin demikian dalam bahasa kita. Apalagi alasna 'alal haq, bukankah kita jelas di atas kebenaran? Tapi tentu semuanya itu butuh waktu. Amaliyah itu ada waktunya dan tempatnya. Coba peperangan tahun demi tahun demi tahun, invasi ke negeri asing. Bahkan sampai seorang yang buta, Abdullah ibn Ummi Maktum, wafat dalam peperangan, syahid dalam keadaan beliau apa? Ama, beliau tidak bisa melihat, beliau buta. Beliau buta. Tapi sanggup untuk melakukan, beliau cemburu. Para sahabat semuanya keluar sehingga beliau meminta untuk dijadikan apapun yang penting dia berada di medan peperangan. Diberikan beliau untuk sekedar memegang panji. Kelemahan fisik ketika ada jiwa yang kuat akan kuat. Demikian diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Lainnya ketika orang yang fajir, pelaku kemaksiatan, walaupun tubuhnya masya Allah berotot. Kalau orang kita bilang body ya, pas. Tapi ternyata ketika berhadapan dengan kebaikan menjadi orang yang adhafu syai'in, paling lemah. Paling lemah. Untuk berjalan kaki menuju rumah Allah, so, untuk sholat, itu demikian beratnya. Tapi kalau jadwal ke mana? Ke tempat fitness. Masya Allah, jauh pun ditempuh. Ke masjid sekedar. Enggak ada 10 menit dia ruku, sujud. Sebenarnya dia bisa menikmati berdoa kepada Allah. Itu berat. Enggak punya otot. Maka dikatakan oleh Imam Qayyim, "Adha'afu syai'in 'indal hajah." Sehingga pada akhirnya kekuatan fisiknya memperdaya orang ini. Fanas'alallahu assalama. Maka sampai Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, coba perhatikan kan, wata'amman. Hal ini ya, yang kedua dari bawah. Wata'ammal quwwata abdani farisi warrum. Kaifa khanathum. Perhatikan bagaimana kekuatan fisik orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Bagaimana mereka terperdaya dengan fisik karena mereka hanya mengandalkan kekuatan itu, kekuatan fisik. Senjata yang hebat, fisik yang kuat. Tapi apa? Dikatakan oleh beliau, wa qahharahum ahlul iman bi quwwati abdanihim wa qulubihim. Ternyata mereka dihancur leburkan oleh pasukan kaum muslimin, ahlul iman, yang memiliki kekuatan fisik dan kekuatan jiwa. Dan kekuatan fisik itu ada kalanya tentunya muncul dari kekuatan jiwa. Sanggup untuk melakukan hal yang ajaib. Qa'qa' ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Pasukan kata yang pertama mungkin. Kalau kita menyelam, hitungan satu jam itu masih pakai apa? Pakai oksigen. Pasukan pimpinan ini subhanallah menyelam sekian lama tanpa oksigen seperti ikan. Dan kan sudah berusia. Allah berikan kekuatan. Dan menakjubkan kalau seandainya kisah-kisah kita membaca kisah-kisah para salaf, kita sejenak membuka umpamanya Al-Bidayah wa Nihayah, termasuk kisah kepahlawanan para tabi'in, menakjubkan. Ini dimulai tentunya kekuatan jiwa mereka. Berikutnya Hirmanut Ta'ah. Bentuk hukuman Allah berikutnya ketika seorang itu sudah benar-benar tertutup dari pintu-pintu kebaikan, tidak bisa untuk mendatanginya. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim, cukuplah ini hukuman yang paling berat, melebihi yang lainnya ketika seorang ditutup dari pintu kebaikan. Ini sudah hukuman. Tidak bisa berubah. Nasallallahu alaihi wasallam. Terputus jalannya, kata Imam Ibnu Qayyim. Tidak ada jalan yang bisa dia lalui untuk mendekat kepada kemuliaan. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan beriring tentunya. Ketika mulai tertutup satu kebaikan, kalau dia tidak cepat sadar, akan tertutup yang lainnya, tertutup yang lainnya, tertutup yang lainnya, sehingga pada akhirnya dia tinggalkan semua kebaikan. Bukannya tidak ada yang seperti ini. Kalau Allah tidak kokohkan hati kita, Allah tidak ampuni dosa kita, Allah tidak menjaga kita, wallahi sekali pergi ke pasar mungkin hancur keimanan kita karena rapuhnya kita dan kuatnya syahwat yang menggoda kita. Kemudian berikutnya wa minha, pada halaman 24, ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحك بركته ولا بد. Kemaksiatan itu pasti memendekkan umur, menghapus keberkahannya. Dan ini bisa dalam dua makna. Apakah benar-benar terpendekkan umurnya, atau memang Allah cabut keberkahan dari umurnya, walaupun mungkin umurnya panjang. Maka beliau mengingatkan kebaikan itu langkah untuk kita mendekati kepada pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Dan itu adalah keberkahan. Karena tanda kebaikan itu akan mendekatkan kepada kebaikan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr." Kalian pegangi kejujuran, karena kejujuran itu membimbing kepada perbuatan yang baik. Terarah kehidupan seperti ini, inilah keberkahan umur kita. Mengingatkan al-birr itu akan menambah berkualitasnya umur dan bisa menambah umur seseorang. Makanya ada kalanya umurnya pendek tetapi Allah berikan keberkahan yang masya Allah luar biasa. Sebagai pengarang kitab ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, umur beliau 60 tahun. Tapi subhanallah, umur kita kalau 100 tahun pun menyelesaikan kitab-kitab beliau belum selesai. Keberkahan yang Allah berikan. Dan banyak para ulama umur mereka masya Allah, ada kalanya umur mereka pendek. Kalau di masa kita, kita bisa melihat Syekh Hafid Al-Hakami yang dipuji oleh Syekh Albani di Arab Saudi, ada Syekh Hafid Al-Hakami usianya wafat 35 tahun. Semua karyanya jadi umdah, menjadi induk kitab yang dipelajari oleh para ulama, yang disyarah oleh para a'immah sampai di zaman kita. Kutubus Sittah itu beliau hafal sanadan wa matanan. Sanadan wa matan, matannya hafal plus sanadnya yang sulit itu juga hafal. Dan karyanya jadi umdah. Sehingga dikatakan orang ini seperti Al-Imam An-Nawawi, umurnya muda tapi karyanya semua jadi umdah. Jadi induk yang dibaca oleh para ulama dan banyak. Yang kalau kita berpikir subhanallah, memang fasilitas tidak menentukan untuk berkualitasnya apa yang kita inginkan. Dulu para a'immah, ada kalanya Imam Syafi'i itu karena tidak punya tinta, kadang-kadang dengan lidahnya, dengan air liurnya, seperti menuliskan sesuatu. Syekh Albani, untuk mendapatkan kertas ada kalanya, dari bungkus dia kumpulkan. Dia tulis dari bungkus itu, bungkusan-bungkusan. Fasilitas masya Allah berat. Sulit, apalagi kalau kita bercerita tentang kertas di masa a'immatus salaf, masya Allah, emas kertas itu. Sampai Imam Syafi'i ditegur seperti dia bermain-main dengan ludah. Dia kata, saya menuliskan tidak punya tinta dan saya menghafalkannya. Dan diuji dengan hafal. Subhanallah. Sekarang subhanallah, untuk mencari satu hadis bukan sebulan. Di tengah taklim pun kita bisa dapat berapa takhrij, enggak hanya satu hadis. Fasilitas masya Allah. Tapi sekali lagi, fasilitas tidak menentukan keberkahan. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Ada kalanya memang yang membedakan antara kita dengan mereka, walaupun mereka minim fasilitas tapi keberkahan masya Allah. Ada kalanya kalau kita menulis satu lembar itu mungkin ada kalanya satu hari kurangi lagi. Dalam keadaan mungkin menulis bahasa Indonesia, para ulama menyelesaikan kitab bukan di maktabah, ada kalanya sambil berjalan selesai satu kitab. Ini keberkahan. Umur yang berkah. Berikutnya, annal ma'asi tazra'u amthalaha wa yuwallidu ba'daha ba'dan hatta ya'izza 'ala al-'abdi mufaraqatuha wal khuruj minha. Kemaksiatan itu, satu kemaksiatan dia lakukan seperti menanam kemaksiatan yang lainnya yang siap untuk tumbuh. Kemaksiatan yang kita lakukan seakan kita telah menanam bibit kemaksiatan yang siap untuk kita panen lagi. Nasallallahu salam. Sehingga hatta ya'izzal 'abd 'alal 'abd, sehingga sulit bagi seorang hamba untuk terlepas dari kemaksiatan. Wal khuruju minha, keluar dari jeratannya sulit. Karena semakin dibelenggu. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana perkataan para a'immatus salaf, dan ini belenggu, inna min 'uqubati sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha, hukuman kejelekan adalah akan terjatuhkannya dia dalam kejelekan setelahnya. Hukuman 'uqubati sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha, tertimpanya dia, terjerembabnya dia ke dalam kejelekan dan terus berkesinambungan. Sebagaimana kata para salaf, wa inna min thawabil hasanah al hasanata ba'daha, jaza kebaikan yang Allah terima yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan menjadikan terbukanya pintu kebaikan yang lainnya. Maka ketika seorang mendapatkan kemudahan untuk melakukan kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu, selalu terbukakan, mudah untuk dia lakukan, masya Allah, bersyukurlah kepada Allah, dimudahkan untuk bangun, dimudahkan untuk menghafal, dimudahkan untuk demikian dan demikian kebaikan-kebaikan, dimudahkan untuk sedekah, dimudahkan untuk taat kepada orang tua, dimudahkan untuk mengatur kehidupan keluarganya dengan lebih baik lagi. Bersyukurlah kepada Allah. Ini balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah segerakan. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim mengingatkan kenikmatan kebaikan yang dijaga oleh seorang hamba dan dia perhatikan kesempurnaan ibadah yang dia lakukan, menjadikan hamba ini akan mencintainya dan akan selalu mengedepankan apa yang Allah cintai, yang sehingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikatnya untuk membela, menguatkan orang ini. Masya Allah. Kata Imam Al-Qayyim, ketika seorang melakukan kebaikan, kemudian bisa memperhatikan kebaikan itu untuk lebih baik lagi, dia jaga kesempurnaannya, Allah akan berikan rasa cinta kepada hamba ini dari kebaikan yang dia lakukan. Kemudian setelahnya, Allah akan berikan orang ini kemampuan untuk selalu pilihannya adalah menjaga bagaimana kebaikan ini lebih utama untuk dia lakukan sebelum hal yang lainnya. Sampai pada akhirnya Allah akan utus para malaikat yang akan mengawasinya dan menguatkannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Allah yang mengutus malaikat, sehingga mudah mendatangi pintu-pintu kebaikan. Para malaikat yang bakal mutuharriduhu alaiha, yang selalu membisikkan, membangkitkan, memotivasi kepada hamba ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Wa tuz'iju an firashihi, yang ada kalanya bahkan para malaikat ini seperti mengusik kenyamanan dia untuk tidak tidur semalam penuh. Subhanallah, ternyata malaikat, Allah turunkan malaikat yang membantu kita untuk kita bisa dan sanggup melakukan kebaikan. Makanya wajar apabila orang biasa melakukan sesuatu, ada kalanya alarm itu sudah enggak dibutuhkan. Bahkan ada kalanya mungkin dia tidur jam 12 malam, jam 1 malam. Tidur dia jam 1 malam. Tapi subhanallah, satu jam sebelum subuh karena sudah biasa dia bangun, bangun dia. Allah mudahkan. Ini penjagaan dari Allah. Allah utus para malaikat yang selalu motivasi. Bahkan dikatakan, "Watuz'ijuhu 'an firasyih." Seperti dia mengusik kita, mengganggu kita. Itu jangan menikmati sepanjang malam di bawah selimut. Sehingga menjadi kebiasaannya bangun, dibangkitkan, diringankan untuk melangkah ke bawah sesuatu yang mungkin berat dilakukan oleh orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula, wala yazalu ya'laful ma'asi wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursilallahu 'alaihi syayatin fata'azzuhu ilayha azza. Demikian pula pelaku kemaksiatan, sekali dia menikmatinya, akhirnya diberikan rasa enak, akhirnya diberikan rasa cinta kepada kemaksiatan itu. Bahkan ada kalanya dia lebih mengedepankan apa yang itu adalah maksiat daripada perkara yang lainnya. Memilih untuk melakukan yang seperti dalam keadaan di sana ada perkara yang lebih baik, lebih menguntungkan, tapi dia tidak peduli lagi. Izarnya kepada kemaksiatan. Coba ikhwah, orang yang sudah jilbol, gila bola, waktu sholat maghrib, bukan main bola, nonton bola final umpamanya. Kalau kita lihat, subhanallah, umum mereka tidak bergerak. Ini kalau saya bergerak, hilang apa? Kesempatan. Ini final, setahun sekali. Isarnya sudah berubah. Sehingga ini terkesampingkan. Kalau sudah seperti itu, maka sebagaimana yang beliau katakan, yursilullahu 'alaihi syayatin, Allah lepaskan syaitan untuk membela dia, menguatkan dia, menggoda dia, membisikkan, memotivasi. Urusan kebar urusan-urusan yang hanya akan semakin menggelapkan hatinya. Dua keadaan, imam malaikat yang Allah utus atau malaikat atau syaitan yang Allah lepaskan. Allah tidak menjaga hamba ini. Wa nas'alullah as-salama. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد. Maka perhatikan kata Imam Al-Qayyim, yang pertama yaitu orang-orang yang menjaga kebaikan dan kesempurnaan kebaikan, kemudian muncul kecintaan kepada kebaikan, bahkan dia sanggup untuk selalu memilih kebaikan daripada urusan yang lainnya. Kemudian diutuslah para malaikat yang menguatkan dan membelanya dan memotivasinya. Maka inilah, mereka itulah dikatakan jundat ta'ati. Mereka adalah para pasukan ketaatan yang Allah perkuat dengan bala bantuan. Bala bantuan yang menguatkan hamba ini adalah para malaikat. fasaru min akbari a'wanihi. Wahada kau. Dan kalau sudah seperti ini tentunya tidak ada bantuan yang lebih bernilai kecuali yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka coba kalau kita merasakan untuk melangkah kepada kebaikan itu Allah mudahkan, dan seperti terus ada yang memotivasi, saya harus seperti ini, muncul iradah dalam langkah atau untuk melangkah kepada kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah. Pertanda yang baik. Sebaliknya tentunya, ketika sudah semakin kuat irondah kita kepada kejelekan, dan bahkan sudah muncul kecintaan kepada kejelekan, bahkan sudah memiliki dan memilih untuk mementingkan kejelekan dalam umurnya, hati-hati. Walaupun ada bala bantuan, tapi bala bantuannya dari syaitan. Na'udzubillah. Wa minha, berikutnya di alin yang paling bawah halaman 24, hukuman yang sangat beliau khawatirkan, apa yang sudah kita singkap tadi, tapi beliau mengulangi lagi dengan menyatakan annaha tud'iful qalba an iradatih. Akhirnya Allah lemahkan hati untuk memiliki keinginan yang baik. Tidak punya iradah, dilemahkan iradahnya. Kalanya masya Allah, iradah itu ada kadang Allah lemahkan dengan beragam keadaan. Kemarin terjadi beberapa jamaah haji yang mundur, tidak jadi berangkat. Alasannya apa? Alasannya plan yang jatuh. Berarti cuaca di Arab Saudi tidak sedang bersahabat, sehingga khawatir, sehingga keinginan untuk haji pun bukan melemah lagi, langsung terputus. Saat kita tanya, kan sudah, apalagi ini haji plus, sudah 100 juta bapak bayar, enggak apa-apa, gampang nanti lagi. Subhanallah. Kalau seperti ini, ketika dilemahkan seperti ini, subhanallah. Dan memang hanya kepada Allah kita memohon kekuatan nanti. Adanya iradah itu suatu yang besar dalam kehidupan. Mampu ataupun tidak mampu untuk melakukannya, ketika ada sebab yang syar'i, dia akan mendapatkan pahala dikarenakan iradah. Fataqwa iradatul ma'asyati wa tad'ufu iradatul taubati syai'an fa syai'a. Yang kuat adalah kekuatan untuk melakukan keinginan untuk melakukan kemaksiatan itu yang selalu bergejolak dalam hatinya, berkecamuk dalam hatinya, kapan demikian, kapan demikian, di mana untuk bisa memuaskan kemaksiatan itu yang terus bergejolak dalam hatinya. Dan nanti tentunya, apalagi kalau kita membaca kitab aslinya, diuraikan bagaimana bentuk gejolak hati seorang hamba dan tahapan-tahapannya ketika akan melangkah kepada kemaksiatannya. Demikian lembutnya. Nasallallahu salam. Sehingga ila an tansalikha min qalbi iradatu taubati bil kulliyah. Akhirnya hilanglah sudah dari hatinya keinginan, sekedar keinginan untuk taubat sudah memudar. Tapi sayang, sudah rusak hatinya. Ketika sudah memudar seperti ini, maka tidak hanya lemah untuk menuju kepada pintu kebaikan, bahkan ketika ada kalanya orang ini mungkin sedikit, mungkin saya dengan istighfar cukup. Disingkap oleh Ibnu Qayyim di sini, coba perhatikan. Ini membantah orang-orang yang mengandalkan amalan fisik saja. Sekedar sebuah amalan itu sudah menjadi penghapus. Sehingga dikatakan ketika beristighfar pun istighfarnya istighfar al-kadzabin, pendusta. Coba perhatikan ya ikhwata, sebagian orang ada yang berkata, gak apa-apa dosa, nanti kalau pas kosong saya akan umrah. Ada demikian, karena umrah itu menghapuskan semua dosa. Jadi dia punya jadwal kehidupan, kapan jadwal melakukan kemaksiatan bagi mereka, dan umrah itu akan menghapuskan semua dosanya dan terprogram pulang kembali lagi. Dan itu muncul dari perkataan mereka. Sehingga sebuah perbuatan fisik, zikir berjamaah, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, zikir bersama artis semuanya, sampai nangis-nangis bersama artis, pulang kembali lagi main sinetron, telanjang lagi. Kenapa demikian? Ini jawabannya. Istighfarul kadzabin. Istighfarnya para pendusta yang hanya dengan lisannya saja, wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah, karena hati sudah terkunci dengan kemaksiatan. Tergembok dengan kemaksiatan. Itu yang berada dalam hatinya. Sehingga walaupun sudah dia mengadakan program zikir jamaah, istighfar, zikir berjamaah, sudah ada programnya, nanti habis zikir kembali ke studio. Apa perubahannya apa? Maka dikatakan oleh para amin, oleh Yahya bin Mu'ad, kam min mustaghfirin fahuwa mamqud. Berapa banyaknya orang yang beristighfar tapi dia dimurkai Allah. Dia beristighfar tapi dimurkai Allah, kata Yahya bin Mu'ad. Yaitu orang yang lisannya beristighfar tetapi hatinya fajir. Hatinya adalah hati pelaku kemaksiatan, motor dari kemaksiatan yang siap untuk melakukan berikutnya lagi, sehingga gak bisa keluar, tidak bisa keluar dari rutinitas yang seperti itu. Sampai beliau ingatkan kepada kita, وقلبه معقود بالمعصيه مصرا عليه عازم على مواقعتها متى كان. Kapan tiba saatnya, jadwal sudah datang untuk melakukan kemaksiatan, kembali lagi kepada kemaksiatan. Kenapa? Hati sudah ma'qud, sudah terikat dengan kemaksiatan. Dan kata beliau, wa hadza min a'zamil amrad wa aqrabiha ila al-halak. Inilah sebenarnya penyakit yang paling membinasakan dan yang paling mendekatkan kepada kehancuran. Ini yang harus kita ingat. Di sini mohon maaf ada sesi tanya jawab. Sebenarnya kita membaca makalah ini, kita cukup bertanya kepada diri kita. Karena kalau kita membaca kitab Ibnul Qayyim, itu seperti menelanjangi diri kita, keadaan kita. Makanya subhanallah, saya pribadi lebih baik kita menyelesaikan membaca sampai batas waktu, untuk kita semakin bertanya pada diri kita. Karena hakikatnya sekarang kita sedang membuka perjalanan kehidupan kita. Dan kehebatan Al-Imam Ibnul Qayyim memang demikian. Ketika berbicara masalah hati, walaupun mungkin kita baca ini mukhtasarnya, ringkasan yang sangat ringkas karena tebal kitabnya, tapi seakan-akan ini cukup untuk menelanjangi diri kita, membongkar apa yang sebenarnya ada pada hati kita, yang dari itu kita bertanya sebenarnya, mau kita kemanakan hati kita ini. Ini yang harus kita ingat. Berikutnya, wa minha annahu yansalikhu min al-qalbi istiqba'uha fatasiru lahu 'adatan fala yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nasilah wala kalamahum fih. Yang sudah menyedihkan, kalau hati sudah tidak bisa melihat kejelekan itu menjadi kejelekan. Ketika hati sudah tidak bisa melihat kejelekan sebagai kejelekan, dan teranggap hal itu sebagai kebutuhan, dan sudah tidak memiliki rasa malu apabila dia dilihat oleh manusia, dan demikian pula walaupun diperbincangkan manusia dia tidak malu, habis. Makanya coba kemaksiatan, orang yang memamerkan kemaksiatan, wallah, dalam kondisi yang paling berbahaya. Kalau para wanita, yang paling menyedihkan tabarruj. Kalau para wanita, yang paling menyedihkan apa? Tabarruj. Tidak lupa, apakah dia lupa? Kita tidak berbicara tentang fisik wanita, sekedar namanya saja itu sudah menggoda. Wanita, perempuan, gadis, bintun, sudah menggoda. Apalagi yang kita sebutkan ini, mereka lepas dari sifat-sifat kemuliaan. Na'udzubillah. Ini berada di ranah yang berbahaya kalau dia berjalan seperti ini. Mempertontonkan aurat dianggap sopan. Bahkan mungkin dianggap sebagai kesopanan umum, kewajaran. Orang berjalan, mohon maaf, mungkin di sebagian tempat masih aib, di sebagian tempat yang lain dianggap wajar. Orang berjalan dengan pakaian pendek, pakaian tipis, memangnya dianggap wajar, masih sopan, belum telanjang. Nah, dilihat manusia nggak peduli. Nah, bahkan senang kalau orang itu melihat, apalagi memujinya, melayang. Nah, bahkan tampil bagaimana dipuji. Kalau keluar rumah, masya Allah, seperti pengantin. Ini kondisi yang berbahaya. Ini contoh. Dan demikian tentunya semua bentuk kemaksiatan. Apa bangganya kerja kepada suatu yang di sana interaksinya dengan riba, bangga dengan riba, di tempat yang riba, dia sombongkan ribanya, tempelkan kerja bangga bank fulan bawahnya. Wah, bangga. Kerja di mana? Nah, subhanallah. Tidak puas mobilnya pun stikernya bank fulan. kurang puas lagi, diperbesar, bahkan memakai mobil kantor yang dipertuliskan Bank Fulan. Bangga dengan riba, yang dosa terkecil dari riba sebagaimana dia berzina dengan ibunya, kok bangga? Sudah aneh keadaan, sudah tidak merasa kotor dengan perkara yang Allah murkai ini. Kalau orang sudah mempertontonkan kemungkaran dan bangga, wallahualam, lebih jahat lagi ketika mencari keuntungan dari kemungkaran. Mencari keuntungan dari kemungkaran. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa hadha 'inda arbabil fusuqi. Tentunya ini kondisi yang seperti ini terjadi di kalangan orang-orang yang memang sudah sangat kuat kefasikannya. Sudah bisa dan bahkan dia merasakan kelezatannya di dalam kemaksiatan. Bahkan dia berbangga hatta yaftakhiru ahadum bil ma'asiyah, berbangga dengan kemaksiatan. Yang belum tahu dikasih tahu, ini saat tadi demikian. Yuhadditsu bi man lam ya'lam. Benar-benar membanggakan kemaksiatan. Ini terancam dengan sabda Nabi, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku itu masih terbuka pintu ampunan, pintu maaf, kecuali orang yang mempertontonkan kemaksiatan. Wa inna minal ijhar, di antara bentuk mempertontonkan kemaksiatan, ayasturahullahul abda, yaitu keadaan seorang hamba yang sebenarnya sudah Allah tutupi kemaksiatan yang ada pada dirinya. Thumma yusbihu yafdahu nafsahu, tapi datang esok hari dia bongkar sendiri kemaksiatannya. Wa yaqul, dan dia berkata, ya fulan amiltu yawma kada wa kada wa kada, fayahtakku nafsahu wa qad bata yastauruhu rabbu. Bukhari Muslim. Datang esok harinya dia banggakan, eh fulan, kemarin saya melakukan demikian di tempat yang seperti ini. Dia rupek diri kehormatan dirinya. Dalam keadaan malam harinya, ketika dia melakukan kemaksiatan, sudah Allah tutupi. Berikutnya, wa minha anna kull ma'asiyatin minal ma'asi hiya mirasun an ummatin minal umam allati ahlakaha Allah azza wa jalla. Setiap pelaku kemaksiatan hakikatnya laksana juru waris dari pelaku kemaksiatan yang sebelumnya. Kok bisa? Iya. Karena sebenarnya ketika orang melakukan kemaksiatan, kemaksiatan seperti seakan-akan dicontohkan oleh orang yang sebelumnya. Karena melakukan kemaksiatan itu dengan mencontoh. Terus berurutan. Dicontohkan oleh Imam Ibn Qayyim, فَلُّطَيَّهْ مِرَثُ عَنْ قَوْمِ لُوْتْ. Cinta sejenis, bukankah itu warisan daripada kebiasaan kaum Nabi siapa? Nabi Lut. Kok kenapa harus dibanggakan? Kok kenapa harus dibela? Kok kenapa ini dikatakan hak asasi manusia? Memang yang seperti ini ingin menjaga warisan kaum Lut. Nasallallahu alaihi wasallam. Enggak bangga menjadi juru waris kejelekan yang seperti ini. Dan dia lupa mungkin dia kelak juga akan mewariskan kepada yang setelahnya, dia akan mengajarkan regenerasi kejelekan itu sama dari pelaku kejelekannya. Orang pelaku kejelekan pasti dia menginginkan untuk juga dilakukan oleh yang lainnya. Dia wariskan kepada yang lain, dia ajarkan. Sehingga dosanya tidak hanya menumpuk pada dia, menumpuk juga tentunya dari orang-orang yang melakukan setelahnya. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a min awzarihim syai'a. Juru waris kalau mewariskan harta hilang sudah, tapi kalau mewariskan kejahatan abadi. Selama kejelekan itu dilakukan terus, dia mendapatkan dosanya. Makanya orang yang Allah tutup jalan kebaikan hendaknya waspada. Jangan sampai ternyata dengan apa yang dia lakukan ternyata mewariskan kepada yang lainnya dengan tanpa sadar. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa akhdhu al-haqq biz-za'id wa daf'uhu bin-naqis mirasun an qaumi Syu'aib. Orang yang suka mengurangi timbangan hakikatnya mewarisi kebiasaan buruk kaum Nabi siapa? Syu'aib. Permasalahan timbangan curang itu bukan yang kecil. Allah sebutkan surah Al-Mutaffifin mengingatkan para juru timbang yang apa? Curang. Wal'iyadzubillah. Wal'ulu fil ardi bil fasad mirasan an qaumi Fir'aun. Congkak di atas muka bumi ini, bersikap sombong di atas muka bumi ini seperti mewarisi gaya Fir'aun dan kaumnya. Congkak di atas muka bumi. Nasallallahu alaihi wasallam. Wattakabburu wattajabburu mirasan an qaumi Hud. Kesombongan, keangkuhan merupakan warisan kaum Hud, kaum Nabi Hud. Maka ini yang diingatkan oleh beliau. Hakikatnya pelaku kemaksiatan, kata beliau, labisun thiyaba ba'dhi hadhil umam. Laksana dia mengambil alih pakaian kemaksiatan yang telah mereka lakukan, kemudian dia kenakan pakaian itu, kemudian dia berikan kepada yang lainnya dengan watinya dia, dan diikuti atau dipakai oleh orang lain, dan terus seakan-akan mereka saling mewarisi pakaian kehinaan itu. Sudah kan? Sampai yang terakhir ini. Wa minha halaman 26. Anna al-ma'siyata sababun li hawani al-'abdi 'ala rabbih wa suqutihi min 'ayni. Yang pasti kemaksiatan akan menjadikan hamba ini diremehkan Allah Subhanahu wa taala. Terhinakan di hadapan Allah, di mata Allah. Kalau orang sudah hina di hadapan Allah, pertolongan apa yang diharapkan? Kemuliaan apa yang dia cari? Semua hanya akan teralihkan. Akhirnya irama kehidupannya adalah kemaksiatan. Ma'asyiral ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mungkin ini yang bisa kita baca yang berkaitan tentang ad-da' wa ad-dawa', walaupun tidak selesai tentunya. Tapi insyaallah semoga ada waktu yang lainnya kita selesaikan yang berkaitan dengan hati dan penyakitnya. Karena memang subhanallah, seorang muslim dalam mengenali obat tidak harus menunggu berpenyakit. Kita harus mempersiapkan apalagi yang berkaitan dengan hati. Dan hendaknya seorang muslim Tentunya dengan hati yang lemah ini, berhati-hati dalam melangkah. Jangan melangkah yang akan menjadikan hati itu rapuh, melemah. Kita sadar hati kita ini lemah. Hati kita lemah. Maka kuatkan dengan doa. Dengan setiap saat kita memohon kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dengan senantiasa kita memohon kepada Allah, ampunan kepada Allah untuk terjaganya hati kita. Dengan zikir, dengan istighfar, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kejujuran. Niscaya dengan zikir, memperbanyak zikir, akan memudahkan kita untuk melangkah kepada kebaikan-kebaikan. Dan hanya kepada Allah kita memohon, semoga Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita ringan untuk melangkah kepada kehidupan yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, dan sekali lagi mohon maaf tidak ada pertanyaan, mengingat kita selesaikan tadi cukup untuk menyelesaikan dari apa yang diingatkan oleh Imam Al-Qayyim, dan kiranya cukuplah pula apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim menjadi pertanyaan bagi kita untuk kita menjawabnya di langkah-langkah kehidupan yang setelah ini. Kepada Allah kita memohon, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan taufik kepada kita untuk selalu bisa beristighfar dan bertaubat kepada Allah, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita syafaat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bangkitkan kita, Allah satukan kita di belakang panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.